Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita lanjutkan kajian kita pada kitab Al-Qawa'idul Arba'. Ini adalah pertemuan yang kedua setelah kita membahas kitab Al-Qawa'idul Arba'. Pada kajian sebelumnya kita telah membaca muqaddimah dari Syekh Shalih Al-Fauzan, kemudian pembukaan yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, yang mana kita sampai pada kalimat wa an yaj'alaka mubarakan aynama kunta, dan agar Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dirimu mubarakan, selalu berada dalam keberkahannya, aynama kunta, dimanapun engkau berada. Telah kita jelaskan makna al-barakah, bahwasanya al-barakah tersebut adalah kathratul khair wa ziyadatuhu, kebaikan yang banyak dan terus bertambah. Barakah. Kemudian dilanjutkan oleh Syekh, wa an yaj'alaka mimman idza u'tiya syakara, dan agar dia menjadikan dirimu termasuk dari orang-orang yang apabila dia diberi, dia bersyukur. Ini salah satu sifat hamba yang beriman yang dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala, baik di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadith-hadith Nabi SAW. Khilaful ladzi idza u'tiya kafara ni'mah wa batiraha. Berbeda dengan orang yang apabila dia diberi, justru dia kufur terhadap nikmah dan menolaknya. Sombong dengan nikmat tersebut. Bahkan dia mengait-ngaitkan kenikmatan dan kelebihan dari harta yang dia miliki kepada dirinya, dalam artian dia ujub bahwa semua ini saya dapatkan atas jerih payah saya, saya mengeluarkan darah dan keringat untuk memperoleh ini semua, saya ini telah berjuang, naam, berjual beli, kerja pagi dan siang malam, tanpa dia sedikit pun menyandarkan kenikmatan tersebut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan sifat yang sangat buruk. Fa inna katsiran minan nas idza u'tu an-ni'matu ni'mata kafaruha wa ankaruha. Dikarenakan banyak dari manusia apabila diberikan nikmat kepadanya, dia kufur dan mengingkarinya. Wa sarrafuha fi ghairi ta'atillah. Dan bahkan dia memanfaatkan nikmat tersebut bukan dalam rangka ketaatan kepada Allah. Justru bahkan nikmat tersebut dia manfaatkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, untuk memfasilitasi maksiat-maksiat yang dia lakukan. Fasarat sababan li syaqawatihim, sehingga hal ini menjadi sebab celaka bagi dirinya. Amma man yashkur fa innallaha yazidu. Berbeda dengan orang yang bersyukur, maka Allah Subhanahu wa taala justru akan menambah nikmat tersebut. Orang yang kufur justru dengan sikap kufur tersebut bisa menghilangkan nikmat, terutama menghilangkan barokah dari nikmat tersebut. Adapun orang yang bersyukur, maka Allah akan menambah nikmat tersebut. Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala Rabb kalian mengumumkan la in syakartum, memberitahukan la in syakartum la azidannakum, apabila kalian bersyukur maka Allah Subhanahu wa taala akan menambah untuk kalian. Wallahu jalla wa ala yazidu syakirina min fadlihi wa ihsanihi. Dan Allah Subhanahu wa taala menambah terhadap orang-orang yang bersyukur dari kemuliaannya dan kebaikannya. Allah tambahkan kemuliaan untuknya, Allah tambahkan kebaikan untuknya. Fa idza ratal mazid minan ni'am fashkurillahi azza wajalla. Kalau seandainya engkau ingin tambahan dari nikmat, maka caranya adalah bersyukur kepada Allah. Nah, ingin agar nikmat tersebut barokah, bertambah, kebaikannya terus bertambah, maka caranya adalah bersyukur. Wa idza arata zawalan ni'am fakfurha. Kalau seandainya engkau menghendaki hilangnya nikmat tersebut, maka ingkari nikmat tersebut. Lakukan perbuatan kufur terhadap nikmat tersebut, maka niscaya nikmat tersebut akan hilang dan terutama hilang barokahnya. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Orang yang bersyukur adalah orang yang mendapatkan harta dan memanfaatkan harta tersebut sesuai pada tempatnya. Dia mendapatkan harta tersebut dengan jalan yang benar, dan dia memanfaatkan harta tersebut pada tempatnya. Banyak dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa menjadikan kelebihan dari harta tersebut dijadikan sebagai momen untuk beribadah kepada Allah dengan cara bersyukur kepada Allah. Dan sebaliknya banyak juga orang-orang yang tidak bisa bersabar ketika dia mendapati kekurangan berupa harta. Maka Allah Subhanahu wa taala pada dasarnya memberikan sebagian kelebihan kepada hamba-hambanya, dan kelebihan tersebut adalah ujian untuknya. Dan di sisi lain Allah Subhanahu wa taala memberikan kefakiran, mentakdirkan fakir kepada sekelompok orang dalam rangka ujian untuknya. Semua itu tergantung dari hikmah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disebutkan di dalam sebuah ayat, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Jiwa pasti akan merasakan al-maut, pasti. Nah, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami uji kalian dengan kejelekan dan kebaikan sebagai fitnah untuk kalian, ujian untuk kalian. Wa ilaina turja'un, dan pada akhirnya kalian semua akan kembali kepada kami. Semua kalian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Sehingga oleh karena itu tidak ada yang membedakan atau menjadi lebih utama antara masing-masing dua kelompok ini, si kaya dan si miskin, kecuali dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa, orang yang kaya dan bertakwa, tentunya dia memanfaatkan harta tersebut untuk bersyukur. Di sisi lain, orang yang ditakdirkan fakir, miskin, dan dia akan menjadikan momen tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam surat Al-Lail yang sering kita dan insyaallah semua kita sudah hafal, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun orang yang memberi, wattaqa, dan dia bertakwa, dia menginfakkan hartanya dan dia memanfaatkan harta tersebut dengan jalur takwa, semua itu dia lakukan untuk atau dalam rangka ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menginfakkan harta kepada keluarganya karena takwa kepada Allah. Ini adalah kewajiban. Kelebihan dari harta tersebut dia infakkan kepada fakir miskin. Semua itu dalam rangka takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa saddaqa bilna. Dan dia membenarkan atau mempercayai al-husna. Sebagian ulama mengatakan al-husna di sini adalah la ilaha illallah dan segala hal yang bercabang darinya. Segala hal yang menjadi konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah yang harus kita yakini dan kita percayai. Fasanu yassiruhu lil yusra, maka kami akan mudahkan baginya al yusra. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala segala urusannya. Urusan dunianya dan terutama urusan. Nah, ini contoh orang yang memanfaatkan harta tersebut barakallahu fikum pada jalan Allah yang disertai dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah contoh orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Balasannya apa? Akan dimudahkan urusannya, baik dunianya ataupun agamanya. Dan kalau seandainya dia sudah mendapatkan kemudahan dalam urusannya, maka ini adalah sebuah keberuntungan bagi orang tersebut. Sebaliknya, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Adapun orang yang bakhil, wastaghna, dia bakhil, wa kadzdzaba bil hustakan al husna fasanuyassiruhu lil usra, maka akan dimudahkan baginya untuk mendapatkan kesulitan. Nah, barakallahu fikum, dia akan selalu diiringi dengan kesulitan, baik itu berupa musibah terkait dengan hartanya ataupun terkait dengan agamanya, dunia dan agamanya. Wal'iyadzubillah. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Padahal kalau seandainya dia sudah binasa, sudah meninggal, maka harta tersebut sama sekali tidak akan bisa mengkayakan dirinya, mencukupi dirinya, melindungi dirinya. Nah, kalau dia sudah taradda, sudah meninggal, maka harta yang setinggi gunung yang dia tumpuk sama sekali tidak akan bermanfaat untuknya. Nah, inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula. Fa anzartukum naran taladdha la yaslaha illa al ashqa. Kami peringatkan kalian naran taladdha, api neraka yang menyala-nyala. La yaslaha illa al ashqa, yang mana tidak akan memasukinya kecuali al ashqa, orang yang celaka. Wa sayujannabuhal asqa, dan neraka tersebut akan dijauhkan dari orang yang bertakwa. Siapa itu orang yang bertakwa? Alladzi yu'ti malahu yatazakka, yang dia memberikan hartanya lalu mensucikan diri. Nah, yatazakka, mensucikan dirinya, yakni dia mengikhlaskan niatnya ketika menginfakkan atau mensedekahkan harta tersebut. Naam. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. apa yang dia perbuat, nah, memberikan harta kepada pihak tertentu, kepada fulan, kepada alan, yang dia kira patut untuk dibantu, semua itu dia lakukan. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza, bukan dalam rangka untuk balas budi. Nah, dia memberikan harta kepada seseorang sebagai sedekah, sebagai bantuan, bukan lantaran karena si fulan itu dahulu pernah membantunya, bukan sebagai balas budi, tapi apa? Nam illa btigha wajhi rabbihil a'la, kecuali hanya untuk mengharapkan wajah Allah yang agung, yang tinggi. Wala saufa yardha, dan niscaya dia akan ridho dengan apa yang Allah berikan sebagai balasan untuknya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, contoh seperti inilah seseorang yang layak untuk kita hasad, untuk kita iri padanya. Allah berikan, anugerahkan harta yang banyak untuknya, akan tetapi dengan harta tersebut dia menjadi hamba yang bersyukur. Dia menginfakkan hartanya. Hasad dalam kebaikan, atau yang diistilahkan dengan al-ghibtah. Nah, hasad dalam artian dia termotivasi untuk melakukan kebaikan yang sama atau lebih daripada orang tersebut, bukan untuk dipuji, akan tetapi berlomba-lomba dalam kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, la hasada illa fitnataini, rajulun atahu Allahul Quran fa huwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Tidak ada hasad kecuali pada dua orang, dua jenis orang. Yang pertama adalah seseorang yang Allah berikan Al-Quran padanya, Allah berikan pengetahuan ilmu berupa Al-Quran padanya, baik itu berupa bacaan, hafalan, dan pemahaman makna dari Al-Quran. Fahuwa yakumu bihi ana al-layli wa ana an-nahar, dan dia menegakkan Al-Quran tersebut siang dan malam, mengamalkan Al-Quran tersebut siang dan malam, mulai dari qiraah, mempelajari, membacanya dan mengamalkannya, dan salat membaca Al-Quran. Wa rajulun atahu Allahu malan, kemudian yang kedua, seseorang yang Allah berikan kepadanya harta, fahuwa yunfikuhu ana al-laili wa ana an-nahar, dan dia menginfakkan hartanya sepanjang siang dan malam. Muttafaqun alaih. Hadis diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Sehingga oleh karena itu al-muhajirun, sahabat-sahabat al-muhajirin pernah suatu ketika mengeluhkan tentang keberadaan orang-orang kaya yang suka menginfakkan hartanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengeluhkan bukan dalam artian mengadukan mereka, yakni mereka ingin berbuat seperti mereka, akan tetapi hanya saja Allah Subhanahu wa taala memberikan takdir, yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kekayaan kepada mereka. Mereka mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Lalu mereka berkata kepada Rasulullah, "Dzahaba ahlud dzur bidarajatil ula wan na'imil muqim." Telah pergi ahlud dzur, ahlul amwal, orang-orang yang memiliki harta dengan derajat yang tinggi dan kenikmatan al-muqim. Nah, yakni orang-orang kaya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mendapatkan derajat yang tinggi, kenikmatan yang banyak dengan infak yang mereka lakukan, sedekah yang mereka lakukan terkait dengan harta yang mereka miliki. Faqala ma dzaaka? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, ada apa ini? Apa itu? Faqalu yusalluna kama nusalli. Mereka salat sama seperti kami salat. Wa yasumun kama nasumu kama nasum. Mereka puasa seperti kami berpuasa. Wa yatasaddaquna wa la natasaddaq. Mereka bersedekah akan tetapi kami tidak bisa bersedekah. Naam. Wa ya'tikuna wa la na'tik. Mereka membebaskan budak sementara kami tidak bisa membebaskan budak. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah solusi bagi mereka agar bisa menyaingi kemuliaan yang dimiliki oleh si kaya tadi. Nabi mengatakan kepada mereka, afala uallimukum syai'an tudrikuna bihi man sabaqakum wa tasbiquna bihi man ba'dakum. Maukah kalian aku ajarkan kepada kalian sesuatu yang dengannya kalian bisa menyamai orang-orang yang telah mendahului kalian. Dengan amalan ini kalian bisa menyalip orang-orang yang telah mendahului kalian. Wa tasbiquna bihi man ba'dakum. Dan engkau mendahului orang-orang yang datang setelah kalian. Wa la yakunu ahadun afdhala minkum illa man sana'a mithla ma sana'tum. Dan tidak ada seorang pun yang akan lebih mulia dari kalian, lebih utama dari kalian, kecuali dia berbuat seperti yang kalian perbuat, kecuali dia melakukan seperti yang kalian lakukan. Qalu ya Rasulullah, qalu bala ya Rasulullah. Mereka menjawab, tentu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi mengatakan, tusabbihun wa tahmadun wa tukabbirun dubura kulli salatin 33 marratan. Kalian bertasbih, bertahmid dan bertakbir di akhir salat atau di setelah salat, setelah setiap salat sebanyak 33 kali. Nah. Faraja fuqara'ul muhajirina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Setelah mendapatkan solusi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar bisa menyamai kemuliaan ahlul amwal dengan infak dan sedekah mereka, maka al-muhajirin kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah mendapatkan solusi, lalu mereka mengamalkan solusi tersebut, setelah beberapa saat mereka kembali lagi kepada Rasulullah dan mengeluhkan. Faqalu sami'a ikhwanuna ahlul amwal bima fa'alna fa fa'alu mithlah. Ya Rasulullah, teman-teman kami, saudara-saudara kami dari kalangan orang-orang kaya mendengar dengan apa yang kami perbuat dan pahala dari amalan tersebut. Lalu mereka juga melakukan perbuatan yang sama dengan kami. Ya sudah, enggak ada kesempatan lagi untuk menyaingi mereka. Mungkin pikiran mereka demikian. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha." Demikian adalah kemuliaan Allah yang Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Al-muhim, naam, kita kembali kepada apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaban di amril mukmin, inna amrahu kullahu khair. Sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin. Semua keadaannya itu baik. Kalau seandainya dia ditimpa musibah, dia bersabar. Kalau dia mendapatkan kenikmatan, dia bersyukur. Dan itu merupakan kebaikan untuk mereka semua. Nah, barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu, tidak ada barakallahu fikum tidak sepantasnya atau tidak bisa bagi kita semua untuk mengatakan bahwasanya orang yang kaya bersyukur itu lebih baik daripada orang miskin yang bersabar. Dua-duanya baik. Nah, dan tidak ada yang bisa melebihkan salah satu dari dua pihak tersebut. Masing-masing Allah Subhanahu wa taala telah Allah berikan kesempatan untuk menjadi yang terbaik dari setiap keadaan tersebut. Qala wa idza btuliya sabar. Dan apabila dia diuji, dia bersabar. Naam. Perhatikan sifat yang kedua. Apabila dia diuji, dia bersabar. Yang pertama apa? Apabila dia diberi, dia bersyukur. Apabila dia diuji, mendapatkan musibah, lalu dia bersabar. Dan ini merupakan sunnatullahi azza wa jal. Allah memberikan ujian kepada hamba-hambanya. Allah uji mereka dengan musibah atau perkara-perkara yang tidak menyenangkan. Bahkan Allah uji mereka dengan musuh-musuh, baik dari kalangan al-munafikin dan orang-orang kufar. Sehingga oleh karena itu, dengan ujian tersebut, mereka butuh kepada sikap sabar dan tidak terjatuh pada sikap berputus asa dan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai mereka berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang harus dia lakukan dengan ujian tersebut? Maka dia harus bersabar di atas agamanya. Jangan dia ikut bergoncang dengan banyaknya ujian dan fitnah yang melandanya sehingga dia bisa selamat dari fitnah tersebut. Nah, barakallahu fikum. Berbeda dengan orang yang apabila dia diuji kemudian justru dengan ujian tersebut menjadi titik nadir bagi dirinya sehingga dia merasa lemah dan bahkan murka terhadap Allah Subhanahu wa taala, murka terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, dan dia pun berputus asa dari rahmat Allah. Fahadha yuzadu ibtilaan ila ibtilain wa masaiba ila masaib. Maka kalau sudah seperti ini keadaannya, naam, tidak ada yang menambah dirinya kecuali ujian demi ujian, musibah demi musibah. Akan terus bertambah ujian demi ujian dan musibah demi musibah. Karena naam ad-dunya darul ibtila, dunia ini adalah tempat naam bagi umat manusia ditempa dengan ujian-ujian. Ujian itu bukan hanya satu, dua. Akan terus silih berganti. Dan ini adalah sunnatullahi azza wa jal. Maka kita dituntut untuk bersabar ketika menghadapi ujian. Sehingga oleh karena itu apabila pada ujian pertama dia tidak lulus, yakni tidak sabar, nanti akan ada lagi, akan datang lagi ujian, dan bisa jadi ujian tersebut akan lebih besar dari ujian sebelumnya. Maka oleh karena itu dituntut untuk sabar dan ridho. Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Faman radiya falahu ar-ridha wa man sakhita fa alayhi as-sakhat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai sekelompok orang, ibtalahum, maka Allah Subhanahu wa taala akan menguji mereka. Nah, kenapa kok Allah Subhanahu wa taala sayang kepada sekelompok orang? Kenapa Allah uji dia? Karena dengan ujian tersebut akan mengangkat derajatnya. Sebagai salah satu cara yang dengannya derajatnya akan terangkat. Ujian tersebut akan menghapuskan dosa-dosanya dan mengangkat derajatnya. Faman radiya falahur ridho. Barang siapa yang ridho dengan ujian tersebut, tidak berkeluh kesah, tidak murka, maka dia akan mendapatkan keridhaan dari Allah. Dan barang siapa yang murka, maka dia akan mendapatkan kemurkaan. Murka dengan takdir dari Allah Azza wa Jal, maka dia akan mendapatkan kemurkaan. Pada dasarnya, kita tidaklah mendapatkan ujian yang berat atau seberat yang Allah berikan kepada orang-orang terdahulu, mulai dari para al-anbiya. Inna asyaddan nasi bala'an al-anbiya. Nabi pernah mengatakan, sesungguhnya manusia yang paling berat ujiannya adalah al-anbiya, para nabi. Tsummal amsal fal amsal. Kemudian berikutnya, setelahnya dan setelahnya. Nah, barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu, jangan dikira musibah tersebut adalah bentuk kemurkaan Allah kepada kita. Jangan sampai kita berburuk sangka kepada Allah Azza wa Jal. Tapi jadikanlah musibah tersebut dalam bentuk ujian yang Allah berikan kepada kita, sehingga dengan ujian tersebut Allah mengampuni dosa-dosa kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat-derajat kita. Seperti yang kita katakan tadi, bahwasanya kita tidak pernah mendapatkan ujian yang sama dengan apa yang Allah berikan terhadap para anbiya, dikarenakan mereka mendapatkan ujian yang sangat luar biasa, para sahabat, para imam, na'am, barakallahu fikum, para ulama, al-imam Asy-Syaukani dikejar-kejar oleh orang-orang Syiah Rafidhah sambil memanggul kitab, masuk ke lembah, menuruni lembah, masuk ke dalam gua bersembunyi dari kejaran orang-orang Syiah Rafidhah sambil memanggul kitab. Kenapa? Nam kitab ini turut diselamatkan bersama jiwanya karena di dalamnya terdapat ilmu yang bermanfaat, yang betul-betul dijaga oleh beliau, menunjukkan betapa ihtimamnya Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah terhadap ilmu, sampai-sampai ketika dikejar oleh musuh yang ingin membunuhnya, menangkapnya, beliau rela bersusah payah memanggul kitab-kitab tersebut. Nah, ini menunjukkan ihtimam beliau terhadap ilmu, yang ini seharusnya menjadi contoh bagi kita semua. Kita tidak sampai mendapatkan ujian demikian. Sehingga oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam sebuah ayat, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massathumul ba'sa'u wadh-dharra' wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu walladzina ma'ahu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Apakah kalian mengira akan masuk surga? Naam. Apakah kalian mengira akan masuk surga sementara belum datang kepada kalian ujian seperti orang-orang sebelum kalian? Mereka ditimpa mara bahaya dan musibah. Wazulzilu, mereka digoyang, digoncangkan. Sampai-sampai Rasul dan orang-orang yang bersama beliau, orang-orang yang beriman bersama beliau, mata Nasrullah, mengatakan kapan datangnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai mereka bertanya, nah, menunjukkan betapa beratnya ujian yang menimpa mereka. Sampai-sampai mereka mengatakan, mata Nasrullah, kapan datangnya, nah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan perlu diketahui ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, sabar yang sesungguhnya, barakallahu fikum, yang dengannya kita mendapatkan pahala dengan sikap sabar tersebut, adalah sabar ketika awal munculnya musibah, ketika awal datangnya musibah. Nah, ketika sudah datang musibah, kemudian dia jazi'a, merasa lemah, putus asa, memaki-maki, dan bahkan sampai melakukan perbuatan niyahah, meronta-ronta, berteriak-teriak, menarik-narik baju dan rambut. Berjalan waktu setahun, dua tahun, lalu dia mengatakan, sekarang saya sudah sabar, saya sudah nerima. Tidak seperti ini sabar yang dengannya mendapatkan kemuliaan dan keutamaan. Suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melewati seorang wanita yang menangis di atas kuburan, menangis di sisi kuburan. Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwasanya itu adalah kuburan dari putranya. Dia menangis. Lalu lewat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan kepadanya, isbiri, sabarlah, maka engkau akan mendapatkan jannah. Akan tetapi wanita tersebut mengatakan, ilaika anni, pergilah jauh dariku, fa innaka lam tusab bi musibati, karena sesungguhnya engkau tidak mendapatkan musibah seperti yang aku rasakan, engkau tidak merasakan seperti yang aku rasakan, lebih baik kamu diam. Ketika ada yang menasehatinya, padahal yang datang ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mengatakan dan menasihati dia adalah Rasulullah. Ketika disampaikan kepadanya itu adalah Rasulullah, dia kaget dan dia meminta maaf kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi mengatakan kepadanya, innamas sabru indas sadmatil ula, sesungguhnya sabar yang mulia, sabar yang sesungguhnya itu adalah ketika pada pukulan yang pertama, awal terjadinya musibah, itulah kita dituntut untuk bersabar. Naam. Barakallahu fikum, ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, tidak murka terhadap takdir Allah. Naam, selalu mengucapkan kalimat-kalimat mulia dan pujian. Naam, untuk Allah Subhanahu wa taala. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika datang kepada mereka musibah, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua adalah milik Allah dan akan kembali kepadanya. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah. Mereka akan mendapatkan apa? Salawat dari Allah dan rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali balasan yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang bersabar. Sehingga oleh karena itu, sikap as-sabru, sabar, merupakan sikap yang sangat mulia dan sangat baik dan sangat-sangat dianjurkan. Sehingga oleh karena itu dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah kepada kita semua, ista'inu bis sabri was shalah, innallaha ma'as sabirin. Minta pertolonganlah dengan sabar dan salat, dan sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Maksudnya bagaimana? Di sini Allah memerintahkan kepada kita semua untuk minta tolong, mengambil atau mencari bantuan terhadap urusan yang kita hadapi dengan sikap sabar. Apa maksudnya ista'inu bisabri wassalah? Kalau terjemahan letter-like-nya, minta tolonglah dengan sabar dan sholat. Maksudnya bagaimana? Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapi segala urusan dengan sikap sabar dan sholat. Sehingga oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan as-sabru dia, sabar itu cahaya. Dia, sabar itu cahaya. Apa makna dia? Beda dengan nur, sama artinya cahaya. Kalau dia itu disertai dengan hararah, panas, bercahaya tapi panas. Sehingga oleh karena itu Allah Subhanahu Wa Taala mensifati matahari dengan naam dia, cahaya matahari Allah sifati dengan dia karena ada panasnya. Maksudnya bagaimana? Barakallahu fikum. Jalan sabar ini berat. Tapi kalau seandainya kita mampu untuk berjalan di atas kesabaran, Allah akan memberikan penerangan kepada kita. Nah, dia. Nah, sehingga oleh karena itu Allah memerintahkan kepada kita istainu bisabri wassalah. Nah, minta tolonglah, mencari bantuanlah dalam menghadapi segala urusan dengan sikap sabar dan salat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang sabar. Nah, begitu pula dengan salat. Nah, disebutkan dalam sebuah riwayat bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dihadapi sebuah urusan yang rumit, maka beliau segera menegakkan salat. Nah, annahu hidza hazabahu amrun fazi'a ila shalah. Ketika dihadapkan dengan urusan yang rumit, beliau segera melaksanakan salat. Nah, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, penerangan dari Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi urusan tersebut dengan mendirikan salat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan balasannya bagaimana? Innallaha ma'as sabirin, dan Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang sabar. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam syarah Riyadhus Shalihin, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah membagi atau menyebutkan keadaan manusia terkait dengan sabar. Ketika ditimpa musibah, yang pertama apa? Dia murka. An yatasakhat, murka. Baik dengan hatinya, lisannya, dan bahkan perbuatannya. Seperti orang-orang yang melakukan perbuatan niyaha. Mereka-mereka yang melakukan perbuatan niyaha. Yang kedua adalah sabar. Ini adalah derajat yang mulia. Sabar. Dia sabar. Barakallahu fikum. Mampu menahan gejolak yang ada di dalam hatinya. Berat musibah tersebut, akan tetapi dia tahan. Kemudian yang ketiga adalah ridho. Kemudian yang keempat justru dia malah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia mengharap ampunan dosa dari musibah tersebut. Wallahu taala alam bisawab. Sampai di sini kajian kita pada malam hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Alhamdulillah.